Ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Masa perkenalan lewatlah sudah, ada yang menarik pancaran diri. Terus mengganggu, mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Tiada kejutan, pesona diri pertama ku jabat, jemari tanganmu biasa saja. Masa pertalian terjalin sudah, ada yang menarik bayang-bayangmu tak mau pergi. Dirimu nuansa-nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi. Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat.